الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan tentang pelajaran Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita masih melanjutkan tentang bab pada surat Saba ayat yang 23, di mana para malaikat mereka ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, mereka hampir-hampir saja pingsan karena takut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika rasa takut itu dihilangkan dari hati-hati mereka, mereka pun mengatakan madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian. Qalul haqqo wa huwal aliyyul kabir, mereka mengatakan al-haq, yang dikatakan oleh Allah adalah kebenaran, dialah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Kita masuk pada hadis yang lainnya setelah kita membahas hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita masuk pada hadis An-Nawas bin Sim'an As-Sam'an. Qala al-mu'allif rahimahullah, mu'alif kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau membawakan hadis dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu ta'ala ayyuhiya bil amri takallama bil wahyi, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mewahyukan kepada suatu perkara, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan wahyu itu. Akhadatis samawati wal akhadatis samawati minhu rajfah, maka langit-langit itu menjadi bergetar karenanya. Aukola, atau dia mengatakan ra'datun sadidatun, bergelegar langit-langit itu. Khaufan minallahi azza wa jalla, karena rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Langit-langit makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha sami'a dhalika ahlu samawati so'iku akhru sujada, maka apabila penduduk-penduduk langit itu mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, sa'iku, mereka pun pingsan akhru sujada, atau mereka tersungkur sujud untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Maka pada saat itu yang pertama makhluk yang mengangkat kepalanya adalah Jibril. Dari kalangan malaikat yang mengangkat kepalanya adalah Jibril. Fayukallimuhullahu min wahyi bima arad. Lalu Allah SWT menyampaikan firman-Nya dari wahyu tersebut dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Summa yamurru Jibrilu alal malaikah. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Setiap Jibril melewati langit yang di situ ada para malaikat, maka malaikat-malaikatnya pun bertanya kepada Jibril. Mada qala rabbuna ya Jibril? Kata para malaikat, apa yang diucapkan oleh Rabb kita wahai Jibril? Malaikat Jibril alaihissalam. Fayaqulu Jibril, maka Jibril alaihissalam pun mengatakan qalal haqqo wa huwal aliyyul kabir. Jibril mengatakan bahwa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-haq dan dialah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Wa yaquluna kulluhum misla ma qala Jibril. Mereka pun mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Jibril. Semuanya para malaikat itu mengatakan seperti yang dikatakan oleh Jibril. Apa tadi? Qalal haqqo wa huwal aliyyul kabir. Wayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu ma amarahu Allah azza wa jalla. Maka yakni berakhir. Yantahi Jibril bil wahyi. Selesai Jibril menyampaikan wahyu kepada siapa yang kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperintahkan menyampaikan wahyu tersebut. Ikhwan fi din rahmani wa rahimakumullah. Kita lihat keterangan dari Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. An-Nawas, sahabat An-Nawas wa An-Nawas ibn Sam'an atau Sim'an, bikasri sin. Dengan dikasrah sinnya itu adalah Ibni Khalidin Al-Gulabi. Dia adalah putra Khalid Al-Gulabi. Sahabiyun jalilun radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza aradallahu ta'ala ayyuhiya bil amri takallama bil wahyi. Al wahyu di sini adalah kalam Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala mengendaki untuk mewahyukan dengan suatu perintah, maka Allah SWT berbicara dengan wahyu. Wahyu di situ adalah kalam Allah. Al-munazzal ala nabiyyin min anbiya'ihi. Kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi dari nabi-nabinya yang diutus ketika itu. Diwahyukan suatu wahyu yang disampaikan melalui Jibril alaihissalam kepada salah seorang nabi dari nabi-nabinya. Itu wahyu yang Allah SWT sampaikan di langit kepada Jibril alaihissalam. Akhadatis samawat. Ketika Allah SWT menyampaikan wahyu tersebut, berbicara dengan wahyu tersebut, maka terjadi pada langit itu satu getaran yang sangat besar. Bergejolak, berkoncang. Rajfah itu adalah dikatakan di sini rujfah birraf'i fa'ilun akhadat ay irtajafat wattorobat. Ya, ini bergoncang langit itu. Ketika Allah SWT berfirman dengan satu wahyu pada suatu perintah. Langit itu bergoncang. Langit yang sangat besar. Bergoncang ketika Allah SWT menyampaikan wahyu untuk disampaikan kepada makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa langit sampai seperti itu? Khaufan minallah. Dikarenakan langit-langit itu tadi itu adalah makhluk yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. sehingga bergoncang. Bima ju'ila fiha minal ikhsas wal ma'rifati billah. Di mana Allah SWT jadikan langit-langit itu padanya ada perasaan ikhsas dan padanya ada pengenalan terhadap Allah SWT. Allah jadikan langit itu memiliki perasaan, bisa merasakan bagaimana ketika Allah SWT menyampaikan wahyu tersebut, dan bisa mengenal Allah SWT wal ma'rifati billah, bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit-langit tadi, sehingga bergoncang, bergetar, merasakan betapa dahsyatnya kalamullah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada Jibril alaihissalam, sehingga keadaan langit seperti itu, begitu pula keadaan para penghuni langit, para malaikat-malaikat yang kuat, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan kekuatan yang sangat kuat, sebagaimana kita sampaikan dahulu betapa besar dan kuatnya para malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah SWT. Itu pun ketika mendengar kalamullah, mendengar Allah SWT berfirman, mendengar Allah SWT berfirman, mereka pun keadaannya seperti itu, pingsan dan tersungkur sujud dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iku. Apabila penduduk-penduduk langit tadi mendengar apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, mereka sa'iku, as-sa'ku al-ghus. Yakni mereka pingsan, kharru. Kharra saqata min a'la. Kharra itu maknanya adalah jatuh dari atas, maknanya jatuh dari atas. Wal muraduna, namun yang dimaksudkan di sini adalah in hattu bisujud. Mereka tersungkur sujud. Mereka tersungkur sujud ketika mendengar kalamullah, ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para malaikat. Kemudian kalimat awwalu ma yakun, awal dengan fathah itu sebagai khobar yakunu, sebagai khobar ya daripada yakunu, di mana awal yang mengangkat kepalanya itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ila haitsu ma amarallahu minas sama'i wal ar. Hingga Jibril menyampaikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk menyampaikannya, baik di langit ataupun di bumi. Di langit disampaikan kepada para malaikat tadi, kemudian di bumi disampaikan kepada salah satu nabi dari nabi-nabi Allah SWT yang diutus ketika itu. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yakni makna daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makna secara globalnya hadis ini adalah al-makna al-ijmaliyu lil hadis, disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan Hafidzullah, yuhbiru nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an 'azamati rabbih azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang keagungan Rabbnya azza wa jalla, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala azza wa jalla. Ya annahu subhanahu idza takallama bima syaa'a min wahyihi, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika berbicara dengan sesuatu yang Allah kehendaki dari wahyunya tersebut, berupa wahyu tadi, fa innahu yusibu samawati irtijafun wa rahat wa harakatun syadidatun min khaufillahi azza wa jalla. Dengan ucapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ucapkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah berupa wahyunya tadi, maka ucapan itu bisa menjadikan langit-langit tadi apa? Irtija, bergetar, dan bergerak dengan sangat kencang. Harogatun syadida, berguncang dengan sangat keras langit tersebut. Kenapa langit itu berguncang dan bergerak begitu dahsyat? min khaufillahi azza wa jalla. Karena langit-langit itu takut terhadap Allah azza wa jalla. Lima arifatiha bi'adumatillah. Dikarenakan langit-langit itu mengenal. Karena mengenal tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada langit-langit itu, makhluk-makhluk yang kita lihat di atas kita, dari langit-langit yang ada itu ternyata diberi, yakni pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui bahwa Allah adalah Zat yang Maha Agung dan Maha Besar, sehingga begitu bergetar sangat keras kondisi daripada keadaan langit tersebut. Fa idza sami'atul malaikatu kalamallahi azza wa jalla ghusi 'alaihim wa nhattu bisujudi ta'dhiman lillahi wa khaufan minhu. Maka apabila para malaikat mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, kalamallahi azza wa jalla ghusi 'alaihim, mereka pun menjadi pingsan, wa nhattu bisujudi ta'dhiman lillahi, dan mereka pun tersungkur sujud dalam rangka mengagungkan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam rangka takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi dan keadaan malaikat ketika mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma yakunu Jibril alaihi salam awwala man yarfa'u ra'sahu minhum. Kemudian Jibril adalah malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya dari malaikat-malaikat yang ada. Li'annahu safiru bainallahi wa bainar rusuli. Dikarenakan Jibril itu adalah duta Allah subhanahu wa ta'ala, duta antara Allah subhanahu wa ta'ala dan antara rasulnya. Duta yang menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasul-rasulnya. Wa yukallimuhu Allah bima syaa min amri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyampaikan kepada Jibril dengan apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perintahnya. Sampaikan apa saja yang Allah kehendaki kepada Jibril alaihissalam, yang merupakan penyambung antara Allah Subhanahu wa ta'ala dan antara rasulnya. Tsumma yamurru Jibrilu 'ala malaikatis samawat wa yas'alunahu 'amma qala Allah. Kemudian Jibril pun melewati para malaikat-malaikat yang ada di langit-langit itu. Fa yas'alunahu 'amma qala Allah, lalu mereka pun bertanya tentang apa yang difirmankan Allah Azza wa Jalla. Mereka bertanya, wa yujibuhum biqaulihi, maka Jibril pun menjawab pertanyaan mereka, qaulul haqq wa huwal aliyyul kabir. Jibril mengatakan yang dikatakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah al-haq, kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dialah Zat yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Wa yaquluna misla ma qal, lalu para malaikat pun mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Jibril alaihissalam. Mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Jibril alaihissalam. Thumma yamdi Jibril bil wahyi fayuballighuhu ila man amarahu Allah bitablighihi iya. Lalu kemudian Jibril berlalu dengan membawa wahyu tersebut, kemudian disampaikan kepada siapa yang Allah SWT perintahkan untuk menyampaikannya dari kalangan Nabi dan para Rasul. Ini makna secara global hadis tersebut. Sehingga ikhwan ibtidin rahimani wa rahmatullah, betapa agung dan besarnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ucapannya bisa menyebabkan langit-langit tadi menjadi bergetar, berguncang dengan hebatnya. Begitu pula mengakibatkan para penduduk langit pun dalam keadaan pingsan dan tersungkur sujud karena mengagungkan Allah dan karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaitannya hadis ini terhadap bab anna fihi ma fin nusus qablahu min bayani 'azamatillahi wa khaufil malaikah was samawati minhu. Bahwasanya di dalam hadis ini dan apa yang ada pada nas-nas yang sebelumnya, hadis ini merupakan penjelasan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan rasa takutnya para malaikat dan langit-langit yang ada ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka fa fihi raddu 'ala man 'abada ghairallah. Maka pada hadis ini pun ada bantahan terhadap orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yakni orang itu bisa beribadah kepada selain Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala zat yang paling agung, yang paling besar. Makhluk-makhluknya yang sangat kuat dan besar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para malaikat, itu pun kondisinya demikian. Kondisinya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana malaikat-malaikat itu diibadahi? Bagaimana malaikat-malaikat itu dimintai doa? Sementara para malaikat tadi takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kondisi dan keadaan para malaikat yang pernah kita jelaskan, betapa Allah berikan kekuatan yang sangat kepada para malaikat-malaikat itu. Malaikat Jabal yang Allah SWT perintahkan untuk bisa yakni mengangkat gunung-gunung tadi. Begitu pula malaikat yakni pembawa aras Allah SWT, sangat besarnya malaikat-malaikat itu. Sehingga tidak pantas yakni makhluk-makhluk ini beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini? Di dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang pertama adalah ar-raddu 'alal musyrikin alladzina takhadhu ma'allahi aliyatan min makhluqatihi. Bantahan terhadap orang-orang yang musyrik, yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan sesembahan bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluk-makhluknya, menjadikan makhluk-makhluknya sebagai sesembahan, menjadikan makhluk-makhluknya sebagai tempat untuk merendahkan diri di hadapannya. Menjadikan makhluk-makhluknya sebagai tempat untuk memanjatkan doa bersamaan dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, bagaimana bisa demikian? Padahal tidak ada yang lebih mulia dan lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu kondisinya demikian. Kondisi makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kekuatan fisik, kekuatan yakni kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, ternyata mereka makhluk-makhluk yang sangat takdim, mengagungkan Allah dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mendengar ucapan Allah SWT, demikian kondisinya makhluk-makhluk itu. Ditambah lagi para malaikat itu tadi yang diciptakan oleh Allah SWT adalah makhluk yang senantiasa bertasbih kepada Allah SWT. Di setiap pagi, siang dan malamnya terus bertasbih kepada Allah SWT. Para malaikat-malaikat tadi. Dan malaikat-malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk dan patuh menjalankan perintah-perintah-Nya dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tidak pantas untuk diibadahi. Makhluk yang demikian kuat, kekuatan yang sangat besar dan sangat dahsyat, makhluk yang sangat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat tadi tidak boleh seseorang beribadah kepadanya beribadah kepada para malaikat tadi, karena kondisi para malaikat ketika mendengar firman Allah demikian keadaannya, takut kepada Allah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat, makhluk yang sujud menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini merupakan bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang menjadikan malaikat itu sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, atau makhluk-makhluk yang lainnya di bawah malaikat tentu tidak layak lagi sebagaimana yang telah dijelaskan. Yang kedua adalah bayanu azamatillahi jalla wa ala wastihqaqihi lil ibadati wahdahu. Dalam hadis ini ada penjelasan tentang keagungan Allah azza wa jalla dan adanya hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi satu-satunya. Hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi oleh hamba-hambanya dan tidak boleh disekutukan dengan yang lainnya. Itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seseorang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala karena keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada bandingannya. Selain daripada Allah SWT itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, bagaimana mau dibandingkan dengan Allah SWT? Bagaimana mau disekutukan dengan Allah SWT? Malaikat yang kondisinya seperti itu saja tidak boleh. Ya. Seseorang beribadah kepada malaikat dan meminta kepada para malaikat. Nah, lalu dengan makhluk-makhluk yang di bawah malaikat atau yang tidak setara dengan malaikat tentunya tidak layak lagi untuk diibadahi, karena hak ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah isbatu annallaha yatakallamu ma syaa bima yasyaa kaifa yasyaa. Di sini ada penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbicara kapan saja Allah kehendaki. Allah berbicara kapan saja Allah mengendaki mau berbicara, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bima yasha, dengan apa saja Allah Subhanahu wa taala berbicara. Dengan pembicaraan apa saja yang Allah kehendaki, Allah Subhanahu wa taala akan berbicara. Kaifa yasha' dan bagaimana saja keadaannya Allah mengendaki pembicaraan, maka Allah SWT akan berbicara. Kapan waktunya Allah berbicara, berkeinginan berbicara, Allah berbicara ketika itu. Begitu pula, yakni dengan pembicaraan apa saja yang Allah kehendaki, Allah akan berbicara. Ini merupakan penetapan bahwa Allah SWT itu berbicara. Berfirman, menyampaikan, dan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah makhluk. Sebagaimana keyakinan sebagian, yakni golongan yang menyatakan bahwasanya kalamullah, pembicaraan Allah adalah makhluk, ini tidak benar. Kalamullah adalah sifat min sifatillah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah isbatu uluwillahi ala khalqihi. Dalam hadis ini ada penetapan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Allah tinggi di atas makhluk-makhluknya. Tinggi izatnya, tinggi kekuasaannya, kemampuannya. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala berada di atas ketinggian di atas makhluk-makhluknya. Begitu pula kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas makhluk-makhluknya, sehingga tidak pantas disandingkan dengan yakni kemampuan dan kekuasaan makhluk-makhluknya. Yang kelima adalah fadlu Jibril alaihissalam. Dalam hadis ini menyebutkan tentang keutamaan Jibril alaihissalam karena mendapatkan yakni tugas yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala sebagai safir, sebagai duta yang menghubungkan antara Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Jibril mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai duta yang mengantarkan wahyu, menyampaikan wahyu kepada salah satu nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk disampaikan wahyu tersebut kepadanya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, sehingga dengan alasan apa kemudian manusia, makhluk-makhluk ini beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kuat, yang gagah, perkasa, mempunyai kekuatan, kemampuan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya, kondisinya demikian takut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kondisinya selalu yakni menjalankan perintah-perintah dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah pantas manusia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak untuk diibadahi semata-mata itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, selesai bab ini, pembahasan bab ini, bahwa yakni malaikat, kondisi malaikat yang diceritakan di dalam ayat-ayat Allah ataupun yang diceritakan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian kita masuk pada bab yang selanjutnya. Bab yang selanjutnya adalah membahas tentang syafa'ah. Babus syafa'ah, bab tentang syafa'at. Al-Mu'allif, penulis kitab Tauhid rahimahullah, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-151. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa angdir bihil ladina yakhafun, dan berilah peringatan dengan Al-Qur'an. Bihi yang disebutkan di sini dengan Al-Qur'an. Berilah peringatan dengan Al-Qur'an orang-orang yang mereka takut. Mereka takut kepada Rabb mereka. Mereka takut ketika kelak mereka dikumpulkan, dibangkitkan, menghadap kepada Rabb mereka. Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi', yang mana tidak ada bagi mereka seorang penolong pun, dan tidak ada pula yang akan memberikan syafaat kepada mereka min dunihi, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada saat itu, pada hari kiamat kelak, setiap orang akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang dekat kepada dia yang bisa memberikan pertolongan atau yang memberikan syafaat kepadanya. Dia pertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bi ghairi turjuman, dengan tanpa ada penerjemah. Allah Maha tahu dan Allah Maha mampu untuk memberikan kepada makhluk-makhluknya ini untuk memahami apa yang Allah SWT bicarakan kepadanya. Munasabatul bab li kitab Tauhid, kaitannya bab ini terhadap kitab Tauhid, annahu lamma kanal musyrikuna yubrizuna ma hum alaihim nasyirki min tu'ail malaikah wal anbiya wal awliya. Bahasanya ketika orang-orang musyrik itu mereka menampakkan kesyirikan yang ada pada mereka berupa berdoa kepada para malaikat, berdoa kepada para nabi dan para wali. Wa yaquluna nahnu na'lamu annahum makhluqun, dan mereka mengatakan Kami itu tahu bahwasannya mereka, para malaikat, para nabi dan para wali itu mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum lahum jahun 'indallah, akan tetapi mereka itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan mereka, ya. Mereka menampakkan kesyirikannya dengan mengatakan demikian. Berdoa kepada para malaikat, berdoa kepada para nabi, berdoa kepada para wali, dan mereka mengatakan bahwa mereka itu makhluk-makhluk Allah, akan tapi mereka itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan mereka. Wa nahnu nuridu minhum ay yasfa'u lana 'indallah. Mereka pun mengatakan kami menginginkan agar mereka nanti bisa memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Ini yang mereka inginkan demikian. Menampakkan kesyirikan dengan mengatakan demikian. Mereka tidak menganggap bahwa doanya mereka kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para wali itu adalah sebuah ibadah untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menginginkan bahwa itu adalah sebagai wasilah, perantara agar mereka mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat, melalui para nabi dan para wali tadi. Ini kata orang-orang musyrik tadi. Sehingga disebutkan dalam sebuah ayat, manahbuduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami itu tidak mengibadai mereka. Kami tidak mengibadai mereka. Apa yang kami lakukan semata-mata agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, aradal musannifu rahimahullah bi hadzal bab. Musannif Asy-Syaikh rahimahullah dengan bab ini menginginkan iqamatul hujjah. Ingin menegakkan bantahan hujjah terhadap orang-orang musyrik. Ala anna dzalika huwa ainu syirki, bahwa itu perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan kesyirikan. Alladzi nahallahu anhu, yang mana Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan tersebut. Wa abtalu kulla wasilatin tu'ati ilaihi, dan yakni membatalkan semua perantara yang mengarah kepada kesyirikan tadi. Perantara-perantara yang mengarah kepada kesyirikan itu dihapuskan, dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mereka menyatakan bahwa para malaikat, para nabi dan para wali itu tadi akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala melarang dari hal yang demikian. Dan syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala illa bi'idzni, kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan mereka memberikan syafaat, tidak akan dapat syafaat. Karenanya meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernyataan orang-orang musyrik ini tadi bahwa mereka berdoa kepada para malaikat, berdoa kepada para nabi dan para wali semata-mata tadi karena mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Anggapan mereka demikian. Anggapan mereka demikian. Yang memang benar mereka mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala tinggi. Berdasarkan ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apakah kemudian dibolehkan bagi kita untuk berdoa kepada para malaikat? Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna du'a huwal ibadah. Karena doa itu termasuk daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada malaikat, kepada para nabi dan kepada para wali. Karena doa termasuk ibadah, maka ibadah itu harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dengan alasan apapun, nah, apakah alasan tadi untuk supaya mereka memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka alasan ini tidak dibenarkan. Karena syafaat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidzallah, as-syafa'atu masdarus syafa'ah. As-syafa'ah itu adalah masdar dari syafa'ah. Syafa'ah yasfa'u syafa'atan, nah, kalau dalam bahasa Arab. Bimakna dhommis syai'i ila misli, menghimpun sesuatu kepada yang semisalnya. Takulu syafa'tu asy-syai'a syaf'an, bima'na dhamimtuhu ilal fardi. Kalian mengatakan syafa'tu syai'a, aku memberikan syafaat kepada sesuatu dengan satu syafaat. Maknanya adalah dhamimtuhu ilal fardi, aku menghimpunnya menjadi satu. Aku menghimpun perkara tersebut menjadi satu. Wa syafa'a fihi, dan wasafafi maknanya adalah a'ana fi tasili mad labihi mimman huwa indahu. Dan dia memberikan syafaat padanya, maknanya adalah dia akan membantunya untuk meraih sesuatu yang dia inginkan dari orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna syafa. Seorang memberikan syafaat padanya berarti dia akan membantunya untuk meraih sesuatu yang diinginkan dari orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalimat wa angdir ayat al-indar huwa al-i'lamu bi mawdi'il makhafati wa tahdhiru minha. Indar itu adalah pemberitahuan tentang objek yang ditakuti dan memberikan peringatan darinya. Wa angdir bihi, dan berilah peringatan bihi bil Quran. Karena memang sifat daripada Al-Quran tersebut memberikan peringatan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam Al-Quran tersebut juga ada basyir, kabar gembira kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang takut, yang mengingat hari kiamat, yang mereka ingat kelak akan dikumpulkan dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diberi peringatan. Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak mereka dibangkitkan, dikumpulkan dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika itu laisa lahum min tunihi waliyyu wala syafi'. Tidak ada bagi mereka seorang penolong pun dan seorang yang memberikan syafaat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Imaudi inas bin alal hal, yakni kalimat ini ada pada tempat nasab. Nah, ini sering disebut tentang bahasa Arabnya. Pada tempat nasab maksudnya dia adalah sebagai hal, keadaan orang-orang yang kelak dikumpulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang kelak dikumpulkan dan dihimpun, dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu keadaannya itu mereka demikian. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala satu demi satu, dan tidak ada bagi mereka seorang penolong pun dan seorang pemberi syafaat pun selain Allah Subhanahu wa taala. Hisab terhadap masing-masing mereka. Ai mutahallina min kulli waliyyin yansuruhum wa syafi'in yasfa'u lahum, yakni mereka meninggalkan dari setiap penolong yang akan bisa menolong mereka atau setiap pemberi syafaat yang akan memberikan syafaat kepada mereka. Tidak ada yang bisa menolong seorang pun dari orang-orang yang mereka anggap bisa memberikan pertolongan ataupun memberikan syafaat kepada mereka. Tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, makna secara global ayat ini adalah yaqulu ta'ala linabi sallallahu alaihi wasallam khawwif bil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam khawwif bil Qur'an. Khawwif, takutilah mereka dengan Al-Qur'an. Berilah peringatan mereka dengan Al-Qur'an. Siapa? Alladzina yahsauna rabbahum. Yaitu orang-orang yang mereka takut kepada Rabb-nya. Min ashabil qulubil wa'iyah. Dari orang-orang yang memiliki hati yang sadar. Hati yang mau memperhatikan. Alladzina yatadzakkaruna al-wukufa baina yaday rabbihim. Mutakhallina an kulli qaribin yang suruhum. Wawasitin. Wawasitotin tasfa'ulahum indahu bighairi idni. Yani peringatan terhadap orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang memiliki hati yang sadar, yang mereka mengingat kelak ketika mereka berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika mereka di hadapan Rabb-nya, di hadapan Allah SWT tersebut, mutakhallina an kulli qarib. Tidak ada seorang pun dari orang yang dekat yang akan memberikan pertolongan kepada mereka. Dan tidak ada penengah yang akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah SWT. Bi ghairi idnih. Dengan tanpa izin dari Allah SWT. Tidak ada. Mereka berani memberikan syafaat. Mereka berani menolong hamba-hamba tersebut selain dari izinnya Allah SWT. Tidak ada yang berani. La'allahum yu'idduna al-uddata lidhalik. Kenapa? Mereka diperingatkan seperti itu. Diberi rasa takut dengan Al-Quran. Akan suatu hari yang mereka akan berdiri di hadapan Allah SWT. Yang mereka tidak akan mendapatkan seorang yang dekat yang akan menolong mereka atau perantara yang akan memberikan syafaat mereka di sisi Allah, agar supaya mereka mempersiapkan diri terhadap hari itu, mempersiapkan diri terhadap hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'maluna fi hadhihi dari amalan, lalu mereka mengamalkan di negeri ini satu amalan yunajjihimullahu bi min adzabihi yaumil qiyamah. Mereka mempersiapkan diri untuk terjadinya hari tersebut. Ketika mereka berhadapan dengan Allah SWT dengan cara mengamalkan amalan-amalan yang bisa menyelamatkan mereka dari adab Allah SWT pada hari kiamat. Menyelamatkan mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Yunajihumullahu bihi, yang mana Allah SWT akan menyelamatkan mereka itu dengan amalan tadi. Bukan mengharapkan syafaat dari makhluk-makhluknya. Yang itu tidak bisa mereka lakukan kecuali dengan izin Allah SWT. Maka persiapannya adalah dengan melakukan amalan-amalan yang soleh. Sehingga ayat-ayat tadi yang kita sering mendengar, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala selalu bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtiha anhar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah. Ini amalan soleh itulah yang akan menyelamatkan mereka dari adab Allah SWT kelak pada hari kiamat. Sehingga mereka benar-benar mempersiapkannya dengan secara seksama. Tidak bersantai-santai dalam menjalankan amalan-amalan tersebut. Bersegera dan berupaya untuk bisa melaksanakannya walaupun kecil, walaupun sedikit. Tapi dia terus melakukan amalan-amalan soleh tadi. Munasabatul ayatil ilbab. Kaitannya ayat ini terhadap bab anna fiha ar-raddu 'alal musyrikin alladziina yad'uuna al-anbiya'a was-shalihin yatlubuuna minhum syafa'ah. Bahwa dalam ayat ini, ya, ada bantahan terhadap orang-orang musyrik yang mereka berdoa kepada para nabi, kepada orang-orang soleh, yang mereka menginginkan syafaat dari mereka, dari para nabi dan orang soleh, yang mereka inginkan syafaat. Bantahan terhadap mereka. Karena tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah SWT. Nah, kalau mereka hanya meminta kepada para nabi dan para orang-orang soleh yang mereka klaim bahwa mereka akan berikan syafaat kepada mereka, kepadanya di sisi Allah SWT. Padahal tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah SWT. Dan orang-orang yang akan diberi syafaat adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan setiap orang. Nah, bukan orang-orang musyrik yang berbuat syirik kepada Allah yang akan diberi syafaat. Walaupun mereka mengklaim bahwasanya para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, para wali itu bisa memberikan syafaat kepada mereka. Mereka harapkan syafaatnya. Tapi ketika mereka salah dalam merealisasikan ibadah tersebut, maka syafaat itu tidak akan bisa mereka dapatkan karena mereka berbuat syirik kepada Allah SWT dalam beribadah kepada Allah SWT. Ma istafadu minal ayah, apa yang bisa kita ambil faedah daripada ini? Yang pertama adalah ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yataqarrabuna ilal anbiya'i was-shalihin yatlubuna minhu syafa'ah. Bantahan terhadap orang-orang musyrik yang mana mereka mendekatkan diri kepada para nabi, mendekatkan diri kepada orang-orang soleh. Apa keinginan mereka ketika mereka mendekatkan diri kepada orang-orang soleh tadi? Yatlubuna minhum syafa'ah, meminta syafaat kepada mereka. Dan ini nyata, ya. Di masjid-masjid yang mestinya mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dan diberi kebahagiaan dunia dan akhirat, justru yang ramai itu bukan di masjidnya tapi di samping masjidnya. Ternyata di situ ada orang-orang soleh yang dimakamkan di tempat tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Mereka mendekatkan diri kepada orang-orang soleh, mendekatkan diri kepada para nabi dalam rangka mencari syafaat dari mereka. Ini dibantah dengan ayat ini, bahwa tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah SWT. Sehingga Allah SWT menyatakan tadi apa? Laisa lahum min dunihi waliyu wala syafi. Tidak ada bagi mereka seorang penolong pun, dan tidak ada bagi mereka seorang pemberi syafaat pun selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini membantah anggapan orang-orang musyrik. Kemudian yang kedua, masru'iyatul wada'i wa tadkiri biyaumil qiyamah, disyariatkan untuk memberikan nasihat dan peringatan terhadap datangnya hari kiamat. Memberikan nasihat dan datang hari kiamat, kalian akan dibangkitkan dan kalian akan bertemu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat kepada kaum muslimin, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan nasihat dan mereka diingatkan tentang datangnya hari kiamat. Apa yang mestinya mereka persiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nasihat kepada mereka. Kemudian yang ketiga, annal mu'minin hum alladzina yantafi'una bil mau'idah. Bahwa orang-orang yang beriman itu, mereka adalah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari sebuah nasihat, dari sebuah mu'idah hasanah. Orang-orang beriman yang bisa mengambil nasihat itu, yang mengambilnya bisa mengambil manfaat nasihat itu adalah orang-orang yang beriman. Fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Berilah peringatan, ingatkanlah mereka karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sebenarnya disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Adz-Dzariyat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Karena memang orang-orang berimanlah yang bisa mengambil manfaat dari nasihat-nasihat yang disampaikan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.